Mitra Bisnis, Kompas menulis, selama tahun 2013 terjadi 245 pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama yang merupakan hak individu yang juga dijamin Undang-Undang Dasar 45. Di mana 43% dari kasus pelanggaran itu aktornya adalah negara. Dipertanyakan, di manakah peran negara terhadap pemeluk agama minoritas? Negara absen di dalam memberi ruang untuk agama minoritas. Diingatkan juga bahwa penganut agama semestinya menjalankan etika publik di dalam menjalankan keyakinannya maupun peribadatan agama lain dan tidak terjadi penghakiman terhadap keyakinan yang berbeda. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan rohaniwan Romo Frans Magnis Suseno. Romo Magnis, apa komentar Anda terkait fakta ini? Saya khawatir bahwa di negara kita ini kesetiaan pada cita-cita Pancasila dan dengan demikian kesetiaan untuk betul-betul memberikan ruang hidup dan itu termasuk ruang beribadat kepada segenap warga menurut kekasan dan identitas mereka sudah semakin merosot. Yang semakin naik adalah oportunisme di mana pejabat yang bersangkutan tidak lagi mengambil sikap sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan semangat Pancasila, tetapi sesuai dengan apa yang dia anggap secara politik menguntungkan dia. Jadi apa yang membuat dia populer dengan mayoritas itu yang dilakukan dan peduli amat sesuai atau tidak dengan Pancasila, bahkan dengan hak pihak yang bersangkutan. Aktornya itu aparat, itu pejabat, dan sebagainya. Jadi manusia-manusia yang membuat negara menjadi real, nyata dalam kehidupan bangsa. Tidak ada negara lepas dari orang-orang yang memegang negara itu. Dan kalau mereka oportunis, berarti negara udah mau lepas dari cita-citanya, dari dasar idealnya. Menurut saya, itu berdasarkan salah tafsir berat terhadap undang-undang yang resmi mengakui enam agama. Bahwa enam agama diakui tidak berarti bahwa yang lain-lain tidak punya hak yang sama, hanya berarti bahwa secara administratif, misalnya di Departemen Agama, ya demi praktisnya enam agama itu dipakai. Tidak ada manusia, tidak ada negara, tidak ada undang-undang dasar yang berhak menentukan siapa yang meyakini apa. Sehingga istilah ajaran sesat itu istilah yang seharusnya tidak ada di dalam mulut negara. Selaku pemuka agama, apa harapan Anda, Romo? Yang kita harapkan dan sebetulnya harus dituntut demi kesatuan bangsa dan negara Indonesia adalah bahwa kita semua bersedia menerima kita semua seadanya. Dan tidak hanya asal dia sesuai dengan yang saya anggap benar. Di dalam hal keyakinan tentang ketuhanan. Jadi di dalam hal keagamaan dan kepercayaan, tidak ada pihak lain yang berhak menentukan bagaimana seseorang berkeyakinan. Dari kita semua diharapkan hormat, tidak berarti kita semua setuju segala macam keagamaan dan kepercayaan yang ada, itu tidak perlu. Tetapi kita menghormati yang berbeda. Ini suatu tuntutan dasar atas dasar Pancasila. Baik, Romo. Melihat banyaknya 245 kasus intoleransi beragama di tahun lalu, tentunya di tahun ini kita semua berharap akan ada penurunan jumlah tersebut. Lalu apa yang harus difokuskan pemerintah nih, Romo, menurut kacamata Anda? Yang mesti menjadi fokus perhatian pemerintah adalah pertama, zero tolerance terhadap segenap ancaman, apalagi kekerasan atas nama agama. Jadi tidak ada itu, tidak boleh ada. Kedua, mereka harus menjamin bahwa semua umat dan kelompok kepercayaan bebas hidup dan beribadat menurut keyakinan. Dan ketiga, pemerintah, para pemimpin kita harus mendidik masyarakat. Jadi harus mengajak masyarakat supaya sadar akan kewajiban saling menerima dan menerima perbedaan. Misalnya, saya mengharapkan dari pemerintah bahwa rakyat diajak untuk memberi rasa aman dan terlindung kepada kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok yang dianggap ajaran sesat. Jadi di situ banyak yang bisa dilakukan. Demikian rohaniwan Romo Frans Magnis Suseno. Saya, Mandariska.